বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আম্মা বা'দ, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke nama Allah yaitu Al-Muqit. Al-Muqit artinya Allah lah yang menciptakan makanan serta rizki bagi seluruh makhluknya. Allah menjamin sampainya hal tersebut pada seluruh makhluknya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Allah maha memelihara seluruh hamba-hambanya. Begitu pula amalan-amalan yang kita kerjakan, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala memeliharanya. Dan Allah maha mengetahui apa saja yang kita kerjakan, baik amal kebaikan maupun keburukan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, yang artinya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian nama Allah yang berikutnya yaitu Al-Hasib. Al-Hasib artinya Allah yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya, baik urusan dunia maupun agamanya. Allah lah yang mencukupi kebutuhan kita semua. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan bagian yang paling besar dari hal itu. Allah akan menghisab apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah bagi kita untuk selalu mengintrospeksi segala apa yang kita kerjakan. Apa yang telah lalu, maka kita bisa hapus dengan istighfar dan taubat, ya. Jadi dosa maupun kesalahan yang telah kita lakukan pada masa lalu bisa kita hapuskan dengan taubatan nasuha. Tinggal kita memprioritaskan amalan kita pada hari ini dan esok. Apa yang akan kita lakukan? Karena seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 6, Allah berfirman, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas, ya, atas persaksian itu. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ya, hari kebangkitan kelak, masing-masing dari kita akan mendapatkan buku catatan amalan yang telah dia kerjakan selama di dunia. Bila dia menjadi orang yang berbahagia, dia mendapatkan buku catatan tersebut dengan tangan kanannya. Dan bila tidak, sebagai orang-orang yang merugi, wa na'udzubillahi min dzalik, dia akan menerima dengan tangan kirinya. Kemudian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, di antara nama Allah yang lain adalah Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min artinya adalah Allah yang membenarkan dan bersaksi bahwa seluruh para nabi dan rasul serta para pengikutnya adalah dalam kebenaran, ya, dengan didasari oleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran mereka. Segala keamanan di dunia maupun akhirat adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberikan rasa aman pada orang-orang yang beriman dari kezaliman, siksaan maupun ketakutan di hari kiamat. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min. Ya. Artinya dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Mannan. Al-Mannan artinya bahwa Allah yang memberikan anugerah dan segala nikmat yang melimpah serta agung. Yang anugerah Allah tersebut adalah sangat banyak sekali kepada hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau, bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta al-mannan, bahwa engkau memiliki segala pujian, tidak ada sesembahan yang hak melainkan engkau. La ilaha illa anta al-mannan, ya, yang maha memberikan anugerah. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang hasan. Ya. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah At-Tayyib. Ya. At-Tayyib artinya bahwa Allah itu maha suci. Ya. Maha suci dari segala kekurangan. Ya. Bagi Allah segala kebaikan dan kesempurnaan yang mutlak. Allah memiliki banyak anugerah pada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan, ya, ataupun sedekah kecuali yang halal, baik dan ikhlas. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Asy-Syafi. Asy-Syafi artinya bahwa Allah yang memberikan kesembuhan pada hati maupun badan dari segala macam bentuk penyakit. Manusia, ya, tidak memiliki kemampuan melainkan apa yang Allah mudahkan bagi mereka untuk membuat obat-obatan, ya. Kita hanya berusaha, para dokter hanya berusaha, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila ada, ya, yang sakit, ya, maka hendaklah dia yakin bahwa kesembuhan adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter hanyalah memberikan bantuan, ya. Obat yang kita minum hanyalah merupakan usaha yang kita lakukan, tetapi semuanya kembalinya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isfi anta syafi la syafi illa an." Ya, berilah kesembuhan, ya. Engkaulah ya Allah yang memberikan kesembuhan, tidak ada yang memberikan kesembuhan melainkan Engkau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Hafidh, ya. Al-Hafidh artinya Allah yang maha memelihara dan menjaga hamba-hambanya, ya, yang beriman dari apa yang mereka lakukan dengan karunia-Nya. Allah menjaga dan memelihara seluruh makhluk dengan kekuasaannya. Dalam surat Hud ayat 57, Allah berfirman, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh, yang artinya sesungguhnya Tuhanku adalah maha pemelihara segala sesuatu. Ya. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Wakil. Al-Wakil artinya Allah lah yang memelihara dan mengatur alam semesta. Allah yang memelihara makhluknya, baik dalam penciptaan maupun pertolongan. Allah maha memelihara orang-orang yang beriman. Mereka menyerahkan urusan, ya, kepada Allah sebelum berbuat sesuatu. Sebelum kita beramal, berbuat sesuatu, hendaklah kita yakin dan kita tawakal bahwa Allah lah yang akan memberikan kemudahan dalam urusan kita tersebut. Kemudian, mereka memuji Allah dengan rasa syukur, ya, atas taufiknya. Ya, orang-orang yang beriman bersyukur dan ridha pada Allah dengan apa yang dia takdirkan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 173, Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya, maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Khallaq. Ya. Al-Khallaq artinya nama yang menunjukkan banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha menciptakan, dialah yang tetap menciptakan dan disifati dengan sifat yang agung ini. Dalil dari nama Allah Al-Khallaq ini adalah dalam surat Al-Hijr ayat 86, Allah berfirman, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq maksudnya bahwa Allah dialah yang menciptakan segala makhluk tanpa ada permisalan sebelumnya, ya. Sehingga dikatakan bahwa Allah itu sebagaimana tersebut dalam ayat Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan, ya, langit-langit dan bumi, ya, padahal tidak ada permisalan sebelumnya, ya. Kemudian dalilnya adalah dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Allah berfirman huwallahul khaliq, ya, dialah Allah yang menciptakan, ya. Kita melihat di sekeliling kita, ya, apa yang kita lihat semuanya adalah ciptaan Allah, mulai dari, ya, langit, bumi, apa yang ada di antara keduanya, apa yang dalam perut bumi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Bari. Al-Bari artinya Allah yang menjadikan segala makhluk yang telah Dia takdirkan dan tentukan kemudian menjadikannya ke alam nyata. Allah berfirman, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir." Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Musawwir, ya. Al-Musawwir artinya Allah lah yang menjadikan makhluknya sesuai dengan bentuk yang Dia tentukan, sesuai dengan hikmah, ilmu, dan rahmatnya. Dalilnya adalah firman Allah yang barusan kita sebutkan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, ya. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, dan membentuk rupa. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Ar-Rabb, ya. Ar-Rabb artinya Allah yang mendidik makhluknya dengan segala nikmatnya, kemudian mengembangkannya sedikit demi sedikit. Allah juga yang mendidik para kekasihnya, ya, orang-orang yang dicintainya dengan apa yang memperbaiki hati mereka, ya, dengan hidayah, dengan iman, dengan tauhid. Dialah yang maha menciptakan, dialah raja dan yang diagungkan. Dalil penamaan, ya, Ar-Rabb ini adalah firman Allah dalam surat Yasin ayat 58, ya. Allah berfirman, "Salamun qawlam mir rabbir rahim." Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ya, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah yang maha memiliki keagungan mutlak dalam zat, ya, nama dan sifat-sifatnya. Karena itulah wajib atas makhluk untuk membesarkan dan memuliakan Allah serta mengagungkan larangan dan perintahnya. Allah berfirman dalam ayat kursi, ya, surat Al-Baqarah ayat 255, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa, ya, dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Dengan demikian maka, ya, nama Allah Al-Azim ini menjadikan, ya, hati kita semakin tunduk, tadarru, serta merasa takut kepada kekuasaan Allah, merasa takut kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Azim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin serta muslimat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.